menem baleni gandengan koyo wingi. Sorry aku ora suci. Aduh be aku wis lara. Tak iko jo mergo ati wis kelo. Bang aku keceran mendingan aku move on. Oke man pokoke move on. Oh,